Cinta yang kuat mampu hadirkan kekasihnya setiap saat, di hati, pikiran, dan segala geraknya. Di zaman Khalifah Umar, seorang ibu berkata kepada putrinya, "Campur saja susu ini dengan air, nak. Kita akan untung banyak." Maka, sang anak tersebut menjawab, "Wahai ibundaku, aku bisa saja abaikan larangan Umar mencampur susu ini dengan air. Namun sungguh, aku tak bisa abaikan pemilik hatiku, penggenggam jiwaku. Dialah Allah. Sungguh, tidaklah terbit matahari, kecuali ingatkan hatiku kepada cinta Allah. Tidaklah berhembus angin, kecuali kuatkan rasaku."